Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tayyib ikhwani fillah. Waffaqani Allah wa iyyakum. Untuk menghilangkan penat sebentar, insyaallah kita ulas apa yang kita ambil dari pertemuan tadi. Yaitu yang pertama mengenai fadha'ilul ilm. Siapa yang bisa menyebutkan di antara keutamaan-keutamaan ilmu? Minta Kak Hasan. Santa. Akhir. Entah ya apa maat. Kenapa? Karena Allah subhanahu, karena para malaikat tersebut rindu dengan apa-apa yang mereka lakukan. Dan tentunya keridhaan malaikat akan mendatangkan apa? Keridhaan Allah, karena para malaikat tidaklah meridai suatu perkara kecuali perkara-perkara yang Allah ridai. Tayyib. Indak. Nah, mendapatkan istighfar, permintaan ampunan dari apa-apa yang ada di langit serta di bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Tayyib. Indak. Memudahkan jalan menuju surga. Habitat hadir. Ahsanta barakallahu fi. Akhar. Min hana. Mengangkat derajatnya. Tayyib. Habitat dalil. Naam, ahsanta. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ilmu yang hakiki yang hendaknya dituntut oleh seorang itu dua. Siapa yang bisa datangkan dari sisi kiri? Hendak ah. Yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam mukaddimah tafsir beliau. Dan ilmu. Naqlun musaddaqun an ma'sum au qawlun alaihi dalil. Dalilun ma'lum. Tayyib. Naqlun musaddaqun an ma'sumin au qawlun alaihi dalilun sahih au dalilun ma'lum. Suatu penukilan yang dibenarkan oleh dalil Al-Quran maupun As-Sunnah atau perkataan yang dibangun di atas dalil. Yang sama itu kembali bahwasanya ilmu yang hendaknya dituntut adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula perkara-perkara yang berhubungan dengan ijma'. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad Syekhuna Yahya Hafizahullah Ta'ala dalam syarah mukaddimah beliau. Tayyib. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Merupakan sunnatullah bahwasanya semua perkara yang mendatangkan kepada derajat yang tinggi dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mesti di sana ada ujian-ujian dan batu rintangan. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Kullama kana syai' anfa'a lil 'abdi wa ahabba ila Allah kana i'tiradu syaitani lahu akthar." Yaitu setiap perkara yang memberikan kemanfaatan kepada seorang hamba dan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan kadar kemanfaatan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka usaha syaitan untuk mengganggunya dan menghalang-halanginya juga semakin banyak. Dan telah kita ketahui tadi betapa banyak keutamaan-keutamaan ilmu, dan yang disebutkan tersebut baru sebagian saja ikhwan fillah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan banyak sekali sisi-sisi keutamaan ilmu yang apabila seseorang ingin membacanya bisa membaca pada kitab-kitab beliau. Dan insyaallah di majelis ini kita akan membahas tiga penghalang utama yang tentunya ikhwan fillah kita berharap dengan mengetahui ini kita bisa terhindar darinya. Penghalang yang pada hakikatnya berhubungan dengan diri-diri kita sendiri, karena tentunya merupakan suatu perkara yang sangat masuk akal. Ketika seorang ingin menghadapi musuh-musuhnya, dia tentunya mempersiapkan apa-apa yang ada pada dirinya sendiri sebelum apa-apa yang ada dari luar. Perkara tersebut ikhwan fillah yang pertama adalah adamul ikhlas fi talabil ilm, tidak adanya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Perkara ini merupakan perkara yang sangat fatal dan usaha terbesar syaitan untuk menyimpangkan seorang hamba dari jalan yang hak tersebut. Bukan untuk masalah menuntut ilmu saja, akan tetapi hal ini mencakup semua bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syaitan telah mengucapkan yang demikian itu, qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah mengkhabarkan tentang perkataan syaitan. Dia mengatakan, "Fadima aghwaytani," maka karena engkau ya Allah telah menjadikan aku menyimpang, maka sungguh aku akan duduk mengintai mereka, yakni mengintai anak-anak Adam, berusaha untuk menghalang-halangi mereka dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'udanna lahum siratakal mustaqim, duduk mengintai di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus untuk memalingkan siapa-siapa yang berjalan di atas jalan tersebut. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian sungguh aku akan mendatangi mereka dari sisi depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari sisi belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari sisi kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan sungguh engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini sumpah sarapah iblis laknatullah alaih, dan tekadnya yang begitu kuat untuk bisa menyimpangkan anak Adam dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikarenakan jalan menuntut ilmu merupakan jalan terbesar yang mengantarkan kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, ikhwani fillah, tentunya usaha syaitan untuk memalingkan seorang hamba dari keikhlasan dalam menuntut ilmu ini sangatlah besar. Sangat besar. Dan tidaklah orang-orang terjatuh atau hilang dari jalan menuntut ilmu atau mundur darinya kecuali di antara sebab utamanya, walaupun di sana ada sebab-sebab yang lain, di antaranya adalah ikhlas ini, ketidakadaan ikhlas pada dirinya dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ana aghna syuraka'i 'an syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Sungguhnya aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Maka siapa saja yang menyekutukan aku dengan yang lainnya pada suatu amalan, maka sungguh aku akan meninggalkan dia bersama sekutunya. Tentunya seorang ketika Allah Subhanahu wa taala tinggalkan, siapa yang akan memberikan kepadanya pertolongan? Siapa yang akan memberikan kepadanya kecukupan? Tidak ada. Karena memang tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan kecukupan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan tentang ikhlas, ikhwani fillah, begitu banyak kita dapati pada pelajaran-pelajaran tauhid. Akan tetapi dalam pengamalan ini, dalam mengamalkan perkara tersebut, ini betul-betul butuh perjuangan. Butuh-butuh perjuangan. Kalau Ibrahim alaihi salam yang digelari dengan Abul Muwahhidin, beliau senantiasa meminta kepada Allah akan dijauhkan dari kesyirikan, maka terlebih lagi kita. Allah mengkhabarkan tentang doa Ibrahim, wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini penyembahan berhala yang nampak, terlebih lagi pada perkara-perkara yang tidak nampak seperti niatan-niatan dalam hati kita, ikhwan fillah. Karena perkara ikhlas dalam meniatkan untuk talabul ilm semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dianggap pandai, bukan karena ingin dianggap berilmu, bukan-bukan yang lain. Itu semua adanya dalam hati-hati kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan sungguh keutamaan-keutamaan yang ada di depan tentang orang-orang yang menuntut ilmu, yang diantaranya bahwasanya ilmu itu bisa mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, ketika seorang hilang darinya keikhlasan, bukan mengantarkan ke surga Allah, akan tapi sebaliknya, malah dia termasuk orang yang paling pertama kali diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, awalun nasi yuqda yaumal qiyamah. Salah. Orang yang pertama kali diberi keputusan untuk dimasukkan ke dalam neraka ada tiga golongan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya adalah man ta'allamal ilm, seorang yang mempelajari ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil dia dan diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ditanya tentang ilmunya yang dia miliki tersebut. Dia menjawab, bahwasanya aku menuntut ilmu karenamu ya Allah, dan aku mengajarkan kepada manusia karenamu. Akan tapi apa? Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan pengakuan tersebut. Karena memang hari-hari itu ikhwani fillah tidak ada manfaat seorang berdusta. Tidak ada manfaat. Mungkin semasa kita hidup di dunia, kita bisa menutup-nutupi apa-apa yang kita dustakan. Namun di negeri akhir, semuanya akan terbuka. Tidak ada yang tertutup. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan nampakkan kepada semua manusia. Likulli ghatirin liwa'un yaumal qiyamah. Pada setiap para pembohong akan diberi bendera pada hari kiamat. Yudau ala istih, diletakkan di pantatnya. Hadza ghadratu fulan, ini adalah kebohongan fulan, ini kebohongan fulan. Semuanya nampak. Kecuali perkara-perkara yang memang karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah sembunyikan sebagai bentuk rahmatnya dan kasih sayangnya kepada hamba yang dia inginkan. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya tidak ada manfaat kebohongan, maka apalah artinya kita menutup-nutupi kejelekan hati kita apabila kita dapati niatan-niatan yang buruk ikhwan fillah. Sebagaimana orang tadi, ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengaku bahwasanya menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengajari manusia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ternyata Allah menjawab, kadzabta innama ta'allamtal ilma liyuqala alim. Engkau telah berbohong, karena sungguhnya engkau menuntut ilmu bukan untuk itu semua, akan tapi hanya untuk dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang berilmu. Oh, dia itu berilmu. Oh, dia itu masya Allah mempunyai ilmu yang banyak. Wa innama qara'tal Qur'an liyuqala qari. Dan hanyalah engkau membaca Al-Qur'an, menghafalnya, mempelajari tajwidnya, mempelajari cara bacanya, dan mempelajari perkara-perkara seputar Al-Quran, liyuqala qari, hanya untuk dikatakan sebagai seorang qari. Oh, dia masya Allah bacaannya. Hanya itu saja. Dan ini tentunya tujuan yang sangat rendah dan telah diberikan di dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk menyeretnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Tentunya ini ikhwani fillah merupakan musibah di atas musibah. Walaupun mungkin di dunia dia mendapatkan kemuliaan karena dimuliakan oleh manusia, tapi apalah artinya kemuliaan di dunia apabila Allah subhanahu wa ta'ala termasukkan dia ke dalam neraka. Bahkan termasuk awal-awal dari mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Ini masalah ikhlas. Dan karena ikhlas hubungannya dengan hati ikhwan fillah, hati yang tahu kita sendiri, maka marilah kita senantiasa menilik hati-hati kita. Karena memang keadaan hati senantiasa berbolak-balik, keadaan hati senantiasa berubah-ubah, sehingga kalau seseorang tidak menjaganya, maka khawatir ketika dia telah berubah, kemudian dia tidak menyadarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir Rahman yusarrifuhu haitsu yasha." Sungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia akan membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita benarkan. Dan beliau membimbingkan kepada kita dengan suatu doa yang sering beliau baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Meminta kekokohan agar hati ini dikokohkan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan di atas ketaatan kepadanya. Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan ma'alatu syai'an ashadda min niyyati. Tidaklah aku mengobati suatu perkara yang lebih sulit, lebih berat bagiku daripada mengobati niatku. Maka jangan kita merasa bosan. Jangan kita merasa putus asa dari mengobati hati ini. Terkadang terjatuh, terkadang bangun, tapi demikianlah memang manusia. Yang penting seorang hamba ikhwani fillah tetap berusaha mujahadatun nafs, berjuang untuk membimbing hatinya, untuk menata hatinya agar dalam semua apa-apa yang dia lakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara kedua dari perkara-perkara yang menjadi penghalang utama seorang talibul ilmi adalah al-kibr ikhwani fillah. Penghalang ini juga munculnya dari diri kita sendiri, yang tentunya obatnya juga ada pada diri kita sendiri. Salah kita telah mengatakan la yanalul ilm mustahi walal mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilm seorang yang mempunyai sifat pemalu. Yang maksud dari malu di sini ikhwani fillah adalah al-ajiz. Karena malu dalam semua perkaranya adalah baik. Al-haya'u khairun kulluk. Malu itu semuanya baik. Jadi malu yang dimaksud di sini bukanlah malu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, akan tapi yang disebutkan dalam perkataan tersebut maknanya adalah al-ajiz, yaitu ketidakmampuan. Walal mustakbir, tidak pula orang-orang yang bersifat sombong. Berarti kita ketahui bahwasanya sombong merupakan penghalang seseorang dari menuntut ilmu. Bagaimana tidak ikhwani fillah? Orang-orang yang Allah palingkan dari ayat-ayatnya, tentunya mereka tidak akan mampu untuk bisa mendapatkan ilmu. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa ayyara kulla ayatin la yu'minu biha. Wa ayyara sabila rushdi la yattakhiduhu sabila. Wa ayyara sabila al-ghayi yattakhiduhu sabila. Sungguh akan kami palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa hak. Apabila mereka melihat semua ayat-ayat Allah, tidak akan mau beriman karena ada kesombongan. Karena memang hakikat sombong ikhwani fillah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Padahal ilm itu isinya adalah kebenaran. Bagaimana seorang yang menolak kebenaran bisa mendapatkan ilm? Sebagaimana ayat tadi, wa ayyara kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila dia melihat semua ayat, tidak akan beriman dengannya. Wa ayyara sabila rusyd, jika dia melihat jalan petunjuk, tidak mau mengambilnya. Sebaliknya, ketika melihat sabila al-ghayy, jalan yang melenceng, jalan yang menyimpang, yattakhiduhu sabila. Dia mengambilnya. Karena apa? Karena telah dipalingkan hatinya, telah disimpangkan hatinya dikarenakan kesombongan yang ada pada dirinya. Berarti seorang yang menginginkan ilmu ikhwani fillah, hendaknya bersihkan dirinya dari sifat sombong tersebut. Karena memang ilmu butuh sifat tawadu' dan butuh sifat merendahkan diri. Sebagaimana dikatakan, man lam yajra' dhullat ta'allumi sa'atan lam yazal fi dhullil jahli tula sanati. Barang siapa yang tidak merasakan kehinaan dalam menuntut ilmu walaupun sekejap saja, maka sungguh dia akan terus-menerus dalam kehinaan kebodohan pada setiap tahunnya, atau tula zamani, setiap zaman. Demikianlah penuntut ilmu hendaknya jauh dari sifat tersebut. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancamkan bahwasanya sifat sombong ini ikhwani fillah tidaklah akan mengantarkan pemiliknya kecuali kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu saat bertemu dengan sahabat yang mulia juga Abdullah bin Umar. Maka ketika bertemu dengan sahabat ini yang masyhur dengan ibadahnya, ketika berpisah Ibnu Umar menangis dan ditanya, kenapa engkau menangis? Maka menjawab bahwasanya dia telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi mithqalu khardalin minal kibr aqabbahu Allahu ala wajhihi finnar. Hadis di Sahih Muslim. Barang siapa yang ada pada hatinya seberat khardal saja dari sifat kibar, dari sifat sombong. Khardal sebuah ibarat untuk perkara yang kecil, ikhwan fillah. Jadi sekecil apapun rasa sombong yang ada pada diri seseorang, pada hati seseorang, maka mempunyai akibat yang fatal. Aqabbahu Allahu ala wajhihi finnar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sungkurkan dia di atas wajahnya ke dalam api neraka. Sehingga pantas sahabat yang mulia tersebut menangis, ikhwan fillah, karena tentunya diri-diri kita pun tidak merasa aman dari sifat tersebut, dari sifat sombong. Kapan saja kita menolak apa-apa yang disampaikan dari kebenaran, mungkin dari orang yang kita anggap remeh, orang yang kita anggap hina, orang yang kita anggap lebih kecil dari kita atau lebih miskin dari kita dan seterusnya. Kemudian kita menolak, marak, maka ketahuilah bahwasanya pada hati masih ada kesombongan, sehingga butuh pengobatan dan butuh meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan penyakit ini. Perkara yang ketiga, ikhwani fillah, yang kita ambil pada majelis ini yang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan penghalang seorang dari thalabul ilm adalah adamul amal bima alim. Tidak adanya usaha untuk beramal dengan apa-apa yang telah dia ketahui. Tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki. Padahal ilmu tidaklah dituntut kecuali untuk diamalkan. Lalu untuk apa kalau dia tidak beramal dengan ilmunya? Karena posisi yang seperti ini atau kondisi yang seperti ini, ilmu malah akan menjadi bumerang yang mencelakakannya. Sebagaimana telah mencelakakan orang-orang sebelum kita dari orang-orang Yahudi, sehingga mereka dikenal dengan al-maghdhub alaihim, orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Di antara sebab utama selain kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmu, ikhwani fillah, seseorang kalau mau memikirkannya, sungguhnya itu merupakan sebab utama yang akan mengantarkan dia kepada tambahan ilmu dan kekokohan ilmu yang dia miliki. Sebagaimana sebaliknya, tidak beramal dengan ilmu merupakan sebab hilangnya ilmu dan sebab bencana dan malapetaka yang menimpa dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Kalau seandainya saja mereka, yakni ahlul kitab, kami tulis atas mereka atau kami wajibkan atas mereka untuk membunuh diri-diri mereka atau untuk keluar dari negeri-negeri mereka, maka mereka tentunya tidak akan melaksanakannya. Karena memang mereka adalah umat yang terkenal dengan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diperintah untuk membunuh diri atau keluar dari negeri mereka kalau diperintah untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan hittah dan masuk melalui pintu yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dan dijanjikan dengan ampunan dosa. Mereka tidak mau, terlebih lagi perkara yang besar ini. Dan seandainya mereka melakukan apa-apa yang telah mereka ketahui dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, lakana khairan lahum, maka sungguh yang demikian itu merupakan kebaikan bagi mereka. Berarti amal bil ilm merupakan sebab kebaikan. Wa asyadda tatbita, dan lebih kokoh menancap dalam diri-diri mereka. Berarti mengamalkan ilm merupakan sebab kekokohan ilmu itu dan sebab kekokohan dia dalam menjalani kehidupan dunia ini, ikhwanikillah. Kekokohan dari berbagai macam fitnah yang ada. Kita lihat mereka-mereka yang menyimpang dari jalan yang lurus, yang sebelumnya dikenal sebagai pejuang dakwah tersebut, kemudian menyimpang ke kiri maupun ke kanan, sedikit demi sedikit menjauhi jalan yang hak. Kalau seorang mau menyelami dan melihatnya, di antara sebab utamanya adalah dikarenakan dia meninggalkan dari beramal dengan ilm. Adamul amal fil ilm, sehingga dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang lurus. Wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Beramal dengan ilmu merupakan sebab mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lahadainahum siratan mustaqimah, dan sungguh akan kami berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beramal dengan ilmunya. Dan sebaliknya, ikhwani fillah, adamul amal bil ilm, tidak beramal dengan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, itu tidak lain hanyalah akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kemurkaan darinya. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Perkara-perkara yang telah diketahui dan dikatakannya, kenapa tidak dilakukan? Maka sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian lakukan. Dan adamul amal bil ilm juga merupakan sebab, ikhwan fillah, turunnya permusuhan di antara kaum muslimin itu sendiri. Fabima naqadihim mitsaqahum la'annahum. Dalam ayat yang akan kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara akibat-akibat yang sangat buruk dari tidak beramalnya seseorang terhadap ilmu yang dia miliki. Fabima naqadihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Disebabkan karena mereka mengingkari apa-apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'annahum, maka kami laknat mereka. Jadi ketika mereka tidak mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak menunaikan perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah laknat mereka. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka keras. Jadi hati-hati keras di antara sebabnya, ikhwani fillah, karena seorang tidak mau beramal dengan ilmu yang dia miliki. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi wa nasu haddam mimma dzukiru bih. Mereka mengubah-ubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. ditambah, dikurangi, dihapus, diubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Wa nasuhal dhammi ma dzukiru bi, dan mereka meninggalkan apa bagian yang mereka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini. Dengan sengaja meninggalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Apa balasannya? Fa'agraina bainahumul adawata wal bangta, maka akan kami jadikan di antara mereka al adawah wal bangta, permusuhan dan saling membenci di antara mereka. Lihat ikhwanillah, bagaimana suatu perkara yang awalnya berhubungan dengan diri-diri sendiri, yaitu tidak beramal dengan ilmu, ternyata membuahkan akibat yang menjalar kepada orang lain, berupa timbulnya permusuhan-permusuhan, timbulnya perselisihan-perselisihan sesama kaum muslimin. Jadi ikhwani fillah, seorang yang menginginkan kebaikan dirinya, juga kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya ikhwani fillah, hendaknya berusaha dengan sebaik-baiknya dan sekuat tenaganya untuk beramal dengan apa-apa yang telah dia miliki, walaupun sedikit. Karena memang ilmu yang dimiliki akan ditanyakan apakah diamalkan atau tidak. Sebagaimana hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu la tazulu qadam ibni Adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an arba', tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam dari hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. An ilmihi, di antaranya adalah an ilmihi famada amila bih, tentang ilmunya, maka apa yang diamalkan dari ilmu yang telah dia miliki. Di antara empat perkara yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan bergeser kaki-kaki manusia ini dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai menjawabnya. Maka dengan ini ikhwan fillah, hendaknya kita semuanya bersemangat, karena memang ilmu tidak dituntut kecuali untuk beramal. Dan sebaliknya pula, bahwasanya amalan tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang benar. Dan tentunya amalan yang benar adalah amalan yang dibangun di atas ilmu. Ini tiga perkara yang besar, yang sangat fatal apabila seseorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengannya, yaitu adamul ikhlas, al-kibr, dan adamul amal bil ilm. Kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat-sifat tersebut dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam langkah-langkah kita ini, terutama dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan fitnah ini. Dan menuntut ilmu ikhwani fillah, jangan sampai dalam diri kita memahami bahwasanya menuntut ilmu itu harus duduk terus menerus di ma'had, duduk terus menerus di pondok-pondok pesantren, tidak. Karena jalan-jalan untuk menuntut ilmu, selama seseorang bisa menggunakannya, sangatlah banyak. Jangan berputus asa dengan kesibukan yang dia miliki, dengan keluarga yang harus dia nafkahi, dengan tanggungan-tanggungan yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atasnya. Karena siapa saja yang mempunyai niatan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membuka jalan-jalan baginya. In tastuqillaha yastuka, apabila engkau jujur dalam pengakuanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkannya, memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan-kemudahan, sehingga seorang yang memang betul-betul menginginkan ilmu, menginginkan agar dirinya paham terhadap agamanya, maka Allah pun akan memudahkan jalan-jalan untuk mendapatkannya. Dan alhamdulillah, marakiz ahli sunnati wal jamaah, ma'had-ma'had ahli sunnati wal jamaah, ada di tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh kita semua. Oleh karena itulah, manfaatkanlah apa-apa yang ada. Ta'awun alal birri wa taqwa. Dan ma'had ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan padanya. Dan tentunya ikhwan yang ada di sini, hendaknya bersemangat memanfaatkan apa-apa yang ada, mengambil faedah dan saling berta'awun, menutup kekurangan-kekurangan, bukan saling menjatuhkan dan merobohkan. Karena apa ikhwani fillah? Kalau semuanya bahu membahu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al-muslimu lil muslim kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang muslim yang satu terhadap muslim yang lain seperti bangunan saling menguatkannya satu sama lain. Maka tentunya suasana yang akan didapatkan adalah suasana yang sangat indah, bukan perpecahan, bukan saling menjatuhkan dan merobohkan. Walaupun perkara-perkara itu, ujian-ujian itu suatu saat akan atau harus dihadapi, namun taufik dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang diharapkan, sehingga semua ikhwan hendaknya menjaga yang demikian itu, jangan sampai suasana yang baik kemudian berubah menjadi buruk dengan gangguan dan ulah dari diri-diri kita sendiri. Karena apa? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ikhwan fillah. Dan adanya marakis ahli sunnah itu merupakan nikmat yang besar. Adanya atau pulangnya da'i-da'i ilallah merupakan nikmat yang besar, sehingga mengajari manusia kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak disyukuri, itu nikmat akan hilang. Terlebih lagi ketika kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim." Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu nikmat yang diberikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah nikmat tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullaha at-taufiq lima yuhibbu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.